aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Alunan nada nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi untuk selamanya? Jiwa